Kula badhe matur teng jenengan, kula niku takarup sanget kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan niki. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Nggih, amal buruk banyak, terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat. Talasat itu hilang, enggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu enggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah balik. Rumah enggak jadi salah paham. Amal buruk itu banyak yang enggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Di rumah enggak, sekali zaman salah paham, bahaya. Misalnya begini, zaman saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak? Enggak ada kan? Batu Tuhan juga enggak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan-makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita ya enggak ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa, ini kelirunya orang khawarij, sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, saya ulang lagi, satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, itu mbok atusan tauna ning gone neraka, tetap nanti itu masuk swarga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak yang lakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak. Yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Itu disebut barang nopo? Disebut barang nopo? Batil. Makanya di sebagian ayat disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini tok, sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang kalau itu menjadi rival. Ya menjadi rival, rival Tuhan maksudnya, yang bisa menyelamatkan. Niki rungokno nggih mumpung sampe rong ning akhirat. Mboten niki ijazah kula niku mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula niku jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut hujjatul Islam? Sama nek aku pengen syukur iku gampang. Duit ra duwe, utang wake, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus muntek ngamek kowe. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat marane kuburan. Marane kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya satu jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun satu jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mek kowe mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur, ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula ije urip. Kula baleni malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. piwai kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Fir'aun sekalipun, oleh Namrud, oleh Korun, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane saat ini napa? Iki urip. Dadi ini luar biasa. Paham napa? Luar napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji, setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, waqilat usyraka'akum fada'auhum falam yastajibu lahum wara'ul adab. Enggak apa-apa kamu sekarang masuk neraka, kamu enggak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi. Atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan, macam-macam. Sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu, wadolla anhum makanu yaftarun, wadolla ankum makuntum tasubun, wadolla anhum makanu yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau gak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan, dibuat, diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, gak makan, gak minum, tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau gak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu dasar hidup. Buktinya malaikat gak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadhalla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kalau aturakan. Terus sajane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzno la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya dong, mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua, barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena tidak ada bukti, memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. Telung miliar, ambek telung miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi aku gremeng meneh, 1 triliun, ambek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan itu wong kan. Berarti sakurip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun, tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, iku ora wani ngobong la ilaha illallah ben kualat tapi ya, pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kualat den. Paham sira maksudnya? Paham ya? Jadi jelas ya saat ini, kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Faham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua ngalami bingung, kalimat itu salah apa? Dianggap apa bid'ah? Wong kalimat disifat itu ibah, sing lafadnya dihukum yang lakoni. Bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ratir mau pisan, malah gaya hadis palsu. Fadilah wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase larnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama terus kita diskusi baik-baik. di kula baleni malih nggih. Kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Islam Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyatu sesuatu sing abadi, as-sholihatu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh manane layak. Layak iku mergo wujud. Nggih kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing diarani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafatno tapi mboten layak. Jadi barang ono sing dilafatno tapi ora layak, ono sing ora usah dilafatno tapi wis layak disebut sholihat. Soleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini nggih, kula tawarai nggih ben sampean nang lafatno la ilaha illallah niku bener. Ketika manusia itu menganggap nggih menganggap yas umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemas, terus dia menganggap kalau enggak tidur itu orang mati, kalau enggak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu enggak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikate hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namung kalimat la ilaha illallah. Nah, ini disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufatu insyaallah ta'ala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat. Hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup. Hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini jasad. Faham ya? Roh itu rata utang, rata gadeknya BPKB, faham ya? Tidak melok-melok dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang urip bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lha iku manusa iku aneh. Makanya disebut alam ruhaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita enggak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati, terus bahasa no mugi-mugi disepunten pangeran, niki ruhi nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intinya dene ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngurung anak pidato niki sing lepas jenazah, ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya mbok bahasane nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyongake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai. Pokoknya kayak kulon itu. Jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah itu keliru itu penting, karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Faham sih kalau maksudnya. Nah itu disebut, nah, kalau saya tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya tidak ada jawabannya, wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu, wa yasalu naka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini, waktu gale guyonane Siti Jenner. Siti Jenner itu ya anak pinter, ya ngawur tapi anak pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Dene darane Wali Songo iki goblok. Wali Songo iki gobloke ora karuan jare Siti Jenner. Uang kan sholat, batuknya nganti ngecap jari-jari Siti Jenner. Lah anak saya ngecap batuknya, sampai fisik itu hancur, pas ketemu Allah seksinya apa? Jari-jari Siti Jenner, jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur? Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bagus sama pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ra usah awam. Lah akhire nak wae salat terus menengah jare wis salat. Sing ana tung pintu-pintu ni. Nah sing mung sarean terangno ra iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter kakek kan. Mau ngamuk ngono to, murtad. Nah ini ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Wong ngamuk ana stresan terangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenner itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk Wali Songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloke Siti Jenner. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kue di jisim, duwe wadak, sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sopo, kok gak nurut. Ya ini mulanya sing rodok-rodok Siti Jenner, tobat mulai detik ini. Karena, ya buatan tak ajak mikir sama, paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya. Kayaknya gak tau mikir toh. Lalu diwarai, ben kok kemudian alhamdulillah aku fase. Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud, paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulanya ada aliran yang sesat malah darani, malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa yang ada dari malaikat terjebak tes-tesannya pangeran. Iblis lebih pinter, perkara nera gelem sujud. Berarti dek ini mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ada orang sesat wong kok nganggur nganti ngono. Maksudnya mikirnya itu ngono. Mengani sing dadi utang dosa amlu ya api timbang sing dipikiran ngene iki. Paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan. Di tes gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dek ini ora wujud. Hakikate setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudna Allah. Nak wujudnya diwujudna Allah, apa wae sing dadi dawuhe Allah kudu sami'na wa atho'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Mulai paribasane kaya kon mangan wis areng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti, pokoke mangan. Nak ngomongan ya ramangan, pokoknya kok nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenner. Dia lupa. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergosok ben Siti Hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Kalau nggih nate maca aliran Siti Jenner mulai yang versi Arab sampai versi tulisane wong-wong bingung-bingung iku sing luwih bela Siti Jenner timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo lu kasut mergo jare Siti Jenner dipateni wangi terus digendi asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh kula ra koyo Ki Mustofa ni ra apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini ndek. Enak ngoten iku. Jadi ya ono wong elmune ra pati akeh tapi jelas dikiai no. Kulo elmune akeh ra pati dikiai no. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih. Memang ilmu hakikat tuh jelimet, tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya wis suwi, tuwa, wayahe kenal sithik-sithik. Jadi lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil tuh mudah sekali. Karena barang batil tuh hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni sak miliar ditambah 1 triliun jumlahe 5 rupiah. Mbok sing disebut angka sak miliar sak triliun lafat ini ndak ada. Nggih lafat ini ndak ada. Fakta ini ndak ada. Makanya disebut ning Quran iyaquluna illa kadziba. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Saburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misale wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni. Itu karena ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu, disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Mene disebut kalburos kalimatan sing takhruju min afwahin. Terus iyaquluna illa kadziba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itulah di kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufasu insyaallah ta'ala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil, kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong, karena harus diomongkan. Itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Nah, semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala za'mihim, sesuai klaimnya. Malah ngomongannya sampean bingung sama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat di sekolah nu, malaikat sambat tenan be omongane sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kiri kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat, karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemenang malaikat Israel. Mang kelisak boleh ana bahasa kuat tuh. Ah semane. Tak peletes ber kok iso muni kuat tuh kuat apane. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel terus ana wong peteta-petete muni kuat. Kuat temu ning di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat tuh kuat yang uang semua ngomong gak jelas nih. Nah, makanya mereka enggak dianggap temannya malaikat. Karena enggak wali, dia enggak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu, disebut ala inna awliya Allah ila khaufun alaihim. Wah, sampai disebut nanti di antara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu awliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat. Karena malaikat itu tahu, yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel, tahu betul. Paham ya? Oleh wali yang muniku berasa di siga sambung. Disebut nahnu awli. Kayak agak tahu itu paham Quran, gak terus namun ini ngaji. Sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia yang tidak wali itu bingungkan malaikat. Karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyaksani alam malakut, alam ning langit. Yang sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Pluto gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuat ini? Nanti. Berarti sama membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinter ini nanti. Misalnya yang ngerasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ini jari malaikat. Umpama kira ilmu ini sak bumi itu orang roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama kira tenan bumi itu orang roh planet lain. Dan kehidupannya di sana. Apa mana alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu sangat pulau songo. Alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. Satu dibagi wong sak dunia. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih.